الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid al-Imam Abdul Rahman ibn Hasan al-Sheikh rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmum musrifun. Para mursalun, para nabi atau rasul yang diutus Allah menyampaikan kepada kaumnya bahwa ta'irukum, kembalinya kepada kalian sendiri. Apakah justru ketika kalian diingatkan, diajari, memang kalian orang-orang yang musrifu, melampaui batas. Wal ma'na wallahu a'lam haddukum wa manabakum min syar ma'akum. Makna ayat, bagian kalian yang kalian peroleh dari berbagai kejelekan itu bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihin. Sebabnya karena perbuatan kalian sendiri, sebabnya karena kekufuran kalian, sebabnya karena kalian menyalahi dan menentang orang yang bernasehat untuk kalian, ingin baik seperti para rasul, para nabi ingin baik, bernasehat, tapi malah dilawan dan ditentang. Maka menimpa kalian apa yang kalian rasakan, ceklek, gagal panen, penyakit, segala macam, kerugian materi, harta benda. Laisa huwa min ajrina wala bisababina. Maka itu semua bukan sebab kami, para rasul atau yang bersamanya. Bal bibaghyikum wa udwanikum. Tapi begitulah akibat dari kalian melampaui batas dan akibat permusuhan kalian terhadap al-haq dan ahlul haq. Fata'irul baghi dhalim ma'ah. Maka demikianlah kesialan, kesengsaraan, celaka yang didapati oleh orang yang zalim, yang melampaui batas, bersama dia ya akibat kezalimannya, akibat dosanya. Fama waqa'a bihi minasyarr minasyurur fa huwa sababul jalibula. Segala kejahatan yang menimpa dia, segala kejelekan itu sebabnya kezaliman dan melampaui batas. Wadhalika biqadha'illah wa qadarihi wa hikmatihi wa adlihi. Dan semua itu dengan takdir Allah tentunya, dengan qadha'nya, dengan hikmahnya dan keadilannya. Qala Allah Ta'ala, seperti Allah firmankan, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan jadikan muslim seperti mujrim, yang taat, yang ibadah, yang baik? Apakah disamakan seperti orang-orang mujrimin yang melaku dosa, banyak maksiatnya, yang bertauhid apakah akan dijadikan sama seperti musyrikin? Tentu tidak. Malakum kaifa tahkumun, bagaimana hukum kalian? Wa yahtamilu ayyakunal ma'na ta'irukum ma'akum, atau mungkin juga makna yang kedua, ta'irukum ma'akum ay raji'un 'alaikum. Fattatayyur alladhi hasala lakum inma ya'udu 'alaikum. Artinya mereka merasa sial dengan sesuatu, akhirnya berbalik itu menimpa, betul-betul menimpa mereka. Dari kesialan, rasa takut untuk tertimpa sesuatu. Wa hadza min babil qisas fil kalam. Ini qisas dalam perkataan. Wa nadhiruhu qawluhu alaihi salam, seperti sabda Rasul. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau ahlul kitab bersalam kepada kalian, maka ucapkan wa alaikum qisas, dibalas sama. Mereka katakan salam kepada kalian, maka jawab oleh kalian wa alaikum. Kalau hadis demikian, maka ayat ini juga begitu maknanya. Karena mereka kaum musyrikin atau yang bersamanya menuduh para rasul dan para sahabatnya mukminin sebab mereka tertimpa kejelekan, sebab mereka terkena bencana dan semisalnya, kesialan itu akibat mukminin dan para rasul, maka dikisos, dihukumi sama. Dikatakan oleh Allah, ta'irukum ma'akum, kalian yang membuat sial, kalian sendiri. Ya, maknanya kembali kepada tadi, kalian sendiri yang membuat kalian diri kalian sial karena kemusyrikan kalian, karena kekufuran kalian, karena kalian menyalahi para nabi. Wa qawluhu a'in dzukirtum ai min ajli anna dzakarnakum wa amarnakum bi tauhidillah qabaltumuna bi hadzal kalam. Apa justru ketika kami mengingatkan kalian, menasehati kalian, memerintahkan kalian bertauhid, justru kalian balas dengan omongan ini? Padahal yang diajarkan tauhid oleh para nabi dan mukminin yang bersamanya, yang dinasehatkan tauhid, jangan kalian musyrik, justru ini balasan kaumnya. Ini yang membuat kita celaka, yang membuat kita sial ini. Padahal tauhid dan dakwah tauhid hanya akan mendatangkan kebaikan. Bal antum qaumun musrifun. Memang kalian orang-orang yang melampaui batas. Qala Qatada a in dzakarnakum billah tatayyartum bina. Sehingga kata Qatada makna ayat, bagaimana kalian kalau kalian kami ingatkan dengan Allah, dengan tauhid, kalian justru merasa sial dengan kami? Dakwah tauhid ini tidak membawa kesialan, tidak menyebabkan sial. Justru sebaliknya, membawa barokah, kebaikan. Tapi begitulah mereka melampaui batas, musrifun. Allah sebutkan. Wa munasabatul ayatain litarjamah, adapun dua ayat ini kaitannya dengan bab anna tatayyur min amali ahlil jahiliyah wal musyrikin, bahwa tatayyur, merasa sial dengan sesuatu bahkan kepada tauhid, bahkan kepada yang menyeru kepada tauhid, kepada kebaikan, iman, sunnah, mereka masih juga merasa sial. Itu kebiasaan musyrikin, kebiasaan ahlul jahiliyah, sifat musuh-musuh para rasul. Waqad dhammahumullah, dan dicela oleh Allah dalam dua ayat ini. Wa maqatahum, dan Allah benci mereka di ayat Yasin 19 dan Al-A'raf 131. Waqad nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tatayyur, dan Rasulullah sendiri telah melarang dari tatayyur. Wa akhbara annahu syirk kama sayati fi ahaditsil bab, dan Rasul kabarkan kalau itu syirik seperti dalam hadis-hadis bab. Artinya itu enggak pantas pada seorang muwahhid, pada orang yang bertauhid, pada orang yang mukmin, enggak pantas, enggak boleh mereka bertatoyur, merasa sial dengan sesuatu, karena dengan itu dia menyerupai musyrikin. Dengan itu dia menyerupai amalan ahlul jahiliyah. Karena ini kebiasaan mereka. Di dua ayat Allah sebutkan, Al-A'raf dan Yasin. Selalu merasa sial dengan sesuatu yang tidak mereka senangi. Al-Muhim, intinya merasa sial dengan sesuatu itu kebiasaan jahiliyah, kebiasaan musyrikin. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adwa wa la tiyara wala hammah wala safar, akhrajahu. Zada Muslim, wala nau wala ghul. Dari Abu Hurairah Rasulullah sebutkan, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiarah, tidak ada merasa sial dengan sesuatu, wala hammah wala safar. Ini di Bukhari Muslim. Di Muslim ada tambahan, wala nau wala ghul. Di riwayat Muslim pula, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sebutkan, la yuridu mumridun ala musih. Orang yang sakit tidak bisa menularkan penyakitnya kepada orang yang sehat. Hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan dalam banyak lafaz, antara lain ini yang dibawakan musannif, la adwa wala tiara wala hama wala safar. Juga diriwayatkan di Bukhari dan Imam Ahmad di Musnad dari Abu Hurairah juga, la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar, serupa ada tambahan, wa firra minal majdhum kama tafirru minal asad, dan larilah kamu, menjauhlah dari orang yang berpenyakit kusta, seperti kamu lari menjauh dari singa. Hadis disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Semakna dengan itu riwayat Jabir di Muslim, juga Musnad Ahmad, la adwa wala tiyarah wala hamah wala safar wala ghul. Juga di Musnad Imam Ahmad, dari hadith Abu Hurairah, la adwa wala tiyarah wal ainu haqqun. Tidak ada adwa, penyakit menular, tidak ada tiyarah, merasa sial dengan sesuatu, namun ain haq, mata itu hak, artinya bisa dengan izin Allah mencelakai orang yang dia lihat atau yang dia kagumi. Nah, wal ainu haq. Di Bukhari Muslim pula dari Abu Hurairah, seorang badui Arab bertanya kepada Rasulullah, ma balul ibil takunu fir ramal ka'annaha dhiba fayukhalituha ba'irun ajrab fayajrubuha. Lalu bagaimana dengan unta? Kadang unta ini di alam terbuka, di gurun pasir, sehat, gak ada apa-apa. Ketika kumpul dengan onta yang berpenyakit, jadi ketularan, jadi sakit. Asalnya sehat, gak ada masalah. Karena ada satu onta berpenyakit, kumpul jadi satu kandang atau satu ini berdekatan, jadi tertular. Bagaimana? Padahal engkau katakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Maka Rasul balik bertanya kepada dia untuk dia berpikir. Rasulullah katakan padanya, faman a'dal awwal. Lalu siapa yang menulari yang pertama? Kalau memang penyakit itu menular, artinya dia punya kekuatan sendiri. Kalau penyakit itu punya pengaruh sendiri, bisa menular, membuat sakit yang asalnya sehat tidak sakit. Lah yang pertama, ketularan dari mana? Dari mana datangnya penyakit itu? Onta yang pertama sakit, yang pertama terjangkit penyakit menular ini tadi, dari mana datangnya? Ketularan siapa dia? Dia yang pertama. Kalau yang lain mungkin kamu katakan ketularan yang sakit ini, penyakitnya punya pengaruh, penyakitnya punya kemampuan menular dari satu onta ke onta yang lain. Tapi yang pertama, yang pertama kali sakit, ketularan dari mana? Dengan logika itu, Rasul ajarkan kepada dia, karena orang badui tentunya fahamnya, dengan lingkungan yang dia hidup padanya, onta, gurun pasir. Nah, dengan itu dia faham bahwa ini semua kehendak Allah, takdirnya, kekuasaannya. Penyakit gak punya kekuasaan sendiri, penyakit tidak punya kekuatan sendiri untuk pindah nular, menclok dari yang satu ke yang lainnya. Kembali kepada hadis la adwa, artinya penyakit yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang diyakini secara batil oleh tabi'in, mereka yang percaya dengan kekuatan alam, kekuatan energi tabiah, energi alam, yang mereka lepas dari ketuhanan, memang tidak ada iman dan keyakinannya kepada Allah, takdirnya, kekuasaan Allah, enggak ada di mereka. Yang mereka yakini dan mereka anggap alam ini punya pengaruh, punya kekuatan. Nah, bahwa penyakit ini bisa menular dengan karena itu, dengan kekuatan alam, pengaruh, punya pengaruh sendiri untuk loncat, pindah, nular dari yang satu kepada yang lain. Ini yang batil, yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Maka yang dinafikan oleh Rasul, keyakinan bahwa penyakit itu pindah ke yang satu, ke yang lain, hanya karena semata-mata pergaulan, hanya karena semata-mata kedekatan yang sehat dekat dari kepada yang sakit. Karena dekat ini kemudian penyakitnya loncat, nular, punya kekuatan, penyakit ini punya pengaruh sendiri untuk bisa pindah kepada yang lain. Seakan penyakit itu punya sifat atau kemampuan pada dirinya sendiri untuk berbuat dan berpengaruh kepada yang lain. Ini yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu difahami bahwa memang yang sakit kalau kumpul dekat dengan yang sehat bisa menjadi salah satu sebab, bisa menjadi salah satu sebab pindahnya penyakit ini kepada yang sehat. Tetapi itu tidak harus. Apa harus mesti terjadi ketularan? Belum tentu. Tapi menjadi sebab mungkin. Menjadi sebab yang sehat jadi ikut sakit. Yang asalnya bekhair, bil'afiyah, menjadi juga sakit. Karena semata-mata ada sebab, belum tentu adanya musabab. Tidak ada keharusan, tidak identik. Dan banyak itu di dalam kehidupan. Contoh lain supaya lebih jelas. Nikah, laki menikahi wanita jadi istrinya, salah satu sebab untuk punya keturunan. Ya kan? Untuk dia punya anak. Ya sebabnya menikah. Baik. Kalau dia menikah harus dan pasti punya anak, belum tentu. Berapa banyak orang nikah dan puluhan tahun mungkin sampai mati enggak punya anak. Maka enggak harus. Enggak bisa dipastikan ada sebab pasti ada musabab. Ada sebab pasti akan terjadi akibat, belum tentu. Itu na'am salah satu sebab. Bisa terjadi musababnya, bisa pula tidak. Dengan nikah bisa terjadi musabab punya anak, bisa juga tidak. Yang sakit kumpul dengan yang sehat bisa menjadi sebab yang sehat jadi sakit, bisa juga tidak. Begitu. Semua itu dengan izin, takdir, dan kekuasaan Allah Jalla wa'az. Semuanya kembali kepada kehendak Allah dan iradahnya. Apa yang dikehendaki Allah, apa yang diinginkan Allah, itu yang terjadi. Pasti. Bukan kehendak manusia, bukan pula kehendak dan pengaruh atau kekuatan penyakit untuk bisa mengharuskan nular jadi sakit yang sehat ini karena dekat dengan yang sakit. Bukan karena itu. Kalau Allah kehendaki yang sakit ini bisa menular, ya tertular yang sehat. Kalau tidak Allah kehendaki, ya tidak tertular. Dan berapa banyak? Banyak contoh. Dekat dan luar biasa dekatnya antara yang sehat dengan yang sakit ini, dan bahkan tanpa, terkadang tanpa wiqayah, tanpa alat-alat untuk dia terhindar dari ketularan. Misalnya dia enggak pakai masker, enggak pakai sarung tangan, enggak pakai ini, enggak pakai segala macamnya. Biasa mungkin ngerawat orang tuanya atau siapa, anaknya yang sakit. Wala ketularan, wala apa, sehat, wala afiat. Sebaliknya, berapa sering juga sudah sedemikian rupa sesuai protap. Dia pakai masker, mungkin double 5 maskernya. Dia pakai sarung tangan plastik, ruangan steril, ini itu, ketularan juga. Maka enggak bisa dipastikan. Penyakit tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan dan pengaruh sendiri. Maunya sendiri mau loncat ke sana kemari, mindah pengaruh yang itu dan yang ini. Perkaranya adalah kehendak dan kekuasaan Rabbul Alamin, takdirnya. Perkara lain yang juga perlu difahami bahwa al-akhdu bil asbab, na'am, matlub. Sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab keselamatan, na'am, kita diperintah untuk menjalaninya. Sebab-sebab sehat, na'am, kita diminta untuk melakukan semua itu. Asbab, ya layaknya sering ulama contohkan seperti kamu berkendara, naik mobil. Ada asbab untuk kamu selamat. Kamu pakai sabuk pengaman, kamu jalan tidak melebihi kecepatan yang ditentukan, gak ugal-ugalan, taat rambu dan lain sebagainya. Kan asbab ini supaya kamu selamat ke tujuan. Jalani asbab ini, penting, berguna bagimu dengan izin Allah. Walaupun jangan bertumpu, jangan bersandar segala-galanya kamu anggap asbab itu yang menentukan. La, Berapa banyak orang semuanya sudah dia jalani. Rimnya pakem, mobilnya Masya Allah, sabuk dia pakai, rambu dia taati, kecepatan normal, bahkan di bawah rata-rata, segalanya Masya Allah. Tiba-tiba dari arah sana ngantem dia, ceger, mati. Dia gak salah, gak apa. Artinya asbab jangan kamu bertumpu padanya segala-galanya, pasti selamat saya. Gak akan terjadi kecelakaan. Wong saya sudah menjalani. Bukan. Bertumpulah kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Asbab ini penting. Bermanfaat. Jalani. Sebatas itu asbab. Tapi bersandarnya seorang mukmin dan tawakalnya hanya kepada Allah. Nah. Oleh karena itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika terjadi wabah lepra atau semisalnya taun di Syam, negeri Syam, beliau musyawarah dengan para sahabat. Sebagian menyarankan datangi saja, enggak masalah. Sebagian lain mengatakan jangan-jangan kau datangi. Di Syam sedang terjadi wabah yang mematikan. Kolera atau apa pastinya wallahu a'lam. Yang jelas wabah banyak menelan korban di zaman itu. Disebut sebagai taun amwas. Keputusan terakhir Umar ibn al-Khattab untuk tidak ke negeri Syam. Untuk menggagalkan niat beliau mendatangi Syam di tahun itu. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an mengabarkan kepada Umar hadis yang beliau dapati dari Rasulullah, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaih." Kalau kalian dengar wabah ini ada di suatu negeri, jangan kalian masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min. Tapi kalau itu terjadi di suatu negeri, jangan kalian lari keluar karena lari atau karena takut ketularan atau terkena wabah tersebut. Ini berarti asbab. Asbab agar kamu selamat. Jangan datang ke sana. Asbab. Serupa dengan itu hadis yang dibawakan oleh muallif, firra minal majdum. Marilah kamu, menjauhlah dari orang yang kena kusta. Sampai na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah, bisa putus-putus jari jemarinya. Lari seperti kamu lari dari singa. Kamu takut kan diterkam dan dimakannya, maka kamu lari menjauh. Seperti itu larimu menjauh dari yang majdzum, penyakit judam. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Apa yang Rasul katakan tadi, lari dari yang kusta, Umar juga didukung Abdurrahman bin Auf, jangan datangi negeri yang ada wabah mematikan di situ. Tidak bertentangan dengan semacam hadis Rasul, la yuridu mumrit ala musih. Yang sakit enggak akan bisa menulari yang sehat. Beda antara makna yang dinafikan oleh Rasul dengan makna yang ditetapkan. yang dinafikan tadi, keyakinan bahwa penyakit itu bisa berpengaruh sendiri, punya kekuatan sendiri. Yang ditetapkan seperti tadi, lari dari yang kusta, jangan datangi negeri yang ada wabah. Yang ditetapkan ini ajaran untuk orang itu ya'khud bil asbab, mau mengambil sebab yang bermanfaat, berguna, agar seorang hamba tidak mendekat ke sesuatu yang bisa memadaratkan dia. Tidak mendekat atau main dengan sesuatu yang itu bisa memadaratkan dirinya. Maka tadi misalnya kalau itu di medis, pakai masker, pakai sarung tangan, ini asbab, khawatir akan terkena madorotnya, ada bakterinya, ada kumannya mungkin, ada ini, ada itu. Asbab supaya aman, dengan izin Allah, mereka gunakan sarung tangan, masker, atau yang semisalnya. Nah, makanya dalam hadis Arabi Badui tadi, Rasulullah menjelaskan, faman a'dal awwal, unta pertama yang sakit ketularan dari mana? Ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Dia awalnya juga enggak sakit, kok tiba-tiba kena sakit? Ya asalnya unta sehat. Artinya semua itu dengan takdir Allah, Allah tentukan, tanpa ada pengaruh kedekatan, tanpa ada sebab pergaulan kumpul dengan yang sakit. Kumpul dengan siapa dia yang semuanya sehat? Gak ada. Toh juga kena sakit tiba-tiba. Berarti kan batil anggapan dan keyakinan bahwa penyakit itu punya sifat sendiri, punya pengaruh sendiri untuk bisa nular kepada yang lain. Atau ketularan sakit itu karena semata-mata kedekatan dengan yang sakit. Akibat ada interaksi atau connect, bergaul dan berdekatan dengan yang sakit, akhirnya ketularan. Lah yang pertama, dia gak connect dengan siapa-siapa, dia gak gaul dengan siapa-siapa, dia gak ini, toh juga tiba-tiba sakit. Kembalinya adalah masyiatullah, kehendak dan takdirnya. Artinya semua perkara Rasul ajarkan dengan ini, kembalinya kepada Allah yang menentukan. Demikian hendaknya seorang hamba mengambil langkah dan mengamalkan apa yang masyru', yang disyariatkan baginya, mana yang berguna dan bermanfaat untuknya. Yakini segala sesuatunya dengan kehendak dan takdirnya. Dan itu enggak akan kamu dapati di selain Islam, selain tauhid, Di selain sunnah enggak akan ada penjelasan seperti ini. Apalagi itu medis, kalau dia non muslim enggak akan ada. Yang dibahas semata-mata penyakit itu berbahaya. Penyakit ini menular. Punya kekuatan, punya pengaruh, bisa membuat yang sehat juga sakit, ketularan. Enggak ada sedikit pun dibahas di situ ini karena kekuasaan Allah, kemampuan, kehendak Allah, takdirnya sudah ditentukan, sudah dimaktub di Lauhul Mahfudz 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Enggak ada. Nah, walhamdulillah alal hidayah. Tinggal yang kedua, wala sofar. Rasul juga menafikan wala sofar. Sofar bisa ditafsirkan, yang pertama mereka tafsirkan penundaan Muharram ke bulan Safar. Muharram bulan haram, gak boleh perang padanya, gak boleh ini. Terkadang ahlul jahiliyah menghalalkan bulan Muharram, bulan pertama. Mereka halalkan, mereka perang, mereka ini semaunya, sudah selesai. Bagaimana bulan haram ini kita halalkan, kita perang ternyata. Ya, kita ganti, kita bayar. Bulan Safar kita haramkan. Bayar bulan Safar Muharram yang dihalalkan. Ini yang dinafikan. Gak ada. Safar gak pernah jadi bulan haram. Atau makna yang kedua, wala Safar, anggapan orang Arab dahulu kuno bahwa orang kalau lapar dan sampai melilit sakit perutnya karena lapar. Allah alam kalau penjelasan medisnya bagaimana, apa mungkin asam lambungnya naik karena enggak ada yang digiling di lambungnya, laparan. Wah, hasil secara medis ma'ruf sebab kelaparan. Tapi orang Arab karena kebodohannya meyakini itu karena ada ular atau semacam cacing di perut menggerogoti atau menyakiti perut orangnya ketika dia kelaparan, terlambat makan lama. Nah, cacing itu atau ular itu mereka sebut sofar. Ini yang juga dinafikan oleh Rasulullah SAW. Wala sofar, gak ada itu. Bahwa orang lapar, sakit perutnya karena ada ularnya di perutnya, karena ada cacingnya, ini itu, gak ada. Nah, demikian kata Ibnu Athir rahimahullah. Yang ketiga, wala hammah. Wala hammah. Wala hammah keyakinan orang Arab, bahkan di selain Arab mungkin juga ada mirip, bahwa korban terbunuh mati, ketika dia mati akan keluar dari kepalanya seperti nyawa gentayangan. Dan itu gak akan tenang, gak akan kembali ke kuburnya sampai dia membalas dendam kepada yang membunuhnya. Keluar dari kepalanya. Atau mereka yakini sebagian dari darahnya. Dia misalnya dibunuh, ditusuk atau apa, keluar darahnya. Dari darahnya ini kemudian keluar arwahnya, gentayangan, mencari atau menuntut dendam, balas kepada yang membunuh dia. Demikian keyakinan Arab di masa jahiliyah ditolak dan dibatilkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala hamma, enggak ada hamma seperti itu. Arwah gentayangan, yang wewe gombel, yang ini yang itu, enggak ada. Kemudian dia bisa membunuh atau menyakiti yang membunuhnya, dari mana? Nah. Kemudian yang keempat, wala ghul. Al-ghul atau al-ghaul, jamaknya ghilan. Mereka jenis dari para syaitan yang dianggap oleh orang Arab dahulu mampu atau bisa menjelma. Terkadang sebagai ini, terkadang sebagai itu, menampakkan dirinya dengan yang mengerikan atau apa. Seringnya itu terjadi di jalan, di perjalanan, baik itu di gurun pasir sana, karena mereka suka jalan ke sana kemari, kafilah atau semisalnya. Secara umum di jalan, hatta di jalan raya, untuk menyesatkan orang dari jalan yang dia inginkan. Kamu keingin ke arah utara sana, disesatkan sama dia sehingga kamu lari ke arah timur sana, menjauh. Terkadang karena iseng syaitannya mempermainkan Bani Adam gitu. Nah, ini yang dinafikan, gak ada. Atau sebagian ulama mengatakan yang dinafikan, yang ditiadakan itu talawunnya. Dia menampakkan diri menjelma menjadi ini, menjadi itu yang dinafikan Rasul. Tapi keberadaan ghaul ada memang. Bahwa mereka bisa menyesatkan seorang musafir dari arah yang mereka inginkan. Di hadis lain, la ghul walakin as-sa'ali. As-sa'ali, para tukang sihir dari kalangan jin. Hatta di kalangan jin ada tukang sihir. Dia yang menyesatkan, dia yang menyimpangkan orang dari perjalanan yang mereka harapkan. Nah, makanya dalam hadis Abu Ayyub, kana li tamr fi sahwa fa kanatil ghul taji'u fa ta'khud. Aku punya korma, aku letakkan di sahwah. Sahwah itu seperti lubang atau apa ya, tembok dilubangi, biasanya orang Arab meletakkan apa di situ, macam laci lah di tembok. Dan ghul, para jin ini datang dan mengambilnya, ganggu. Dan itu bisa mereka lakukan, mereka diberi kemampuan oleh Allah untuk membuat sedih seorang mukmin, untuk membuat kesal seorang mukmin. Bisa ngambil barangmu, entah dia sembunyikan di mana atau dia ambil, dia al-ghul. Makanya di dalam hadis lain Rasul katakan idza taghawwalatil ghilan fabadiru bil adzan. Kalau al-ghilan ini tadi para jin yang ganggu perjalananmu ini muncul dia, maka bersegeralah adzan. Karena dengan itu dia akan lari, terbirit-birit, terkentut-kentut. Rasul yang sebutkan kalau mendengar adzan mereka lari dan terkentut-kentut karena ketakutan. Maka adzanlah, terutama di gurun pasir. Apalagi di zaman itu. Wala ada kompas, wala ada satelit, wala apa. Bagaimana tanda ke arah sana, ke arah sini, Madinah kemana, Mekah kemana. Ini yang suka dipermainkan oleh para al-ghilan, para musafirin ini, sehingga tersesat jauh. Nah kalau jauh, semakin jauh, kehabisan bekal, kehabisan air, bisa mati. Dehidrasi dan berujung pada kematian. Dan itu yang dia maukan. Madarat yang menimpa mukminin, itu yang mereka inginkan. Maka Rasul sebutkan kalau mereka muncul, adzanlah. Agar kemudian mereka lari. Walhasil demikian, kadang pernah kita alami dalam perjalanan, padahal kita yakin bahwa jalannya ke sini, bukan jalan baru, jalan yang kita ketahui. Tapi subhanallah kembali lagi ke situ, ke arah yang sama. Seperti cuman muter saja. Enggak lewat sini. Ini jalannya. Dua kali, tiga kali, entah lima atau tujuh kali. Muter terus di situ. Dalam keadaan bukan orang asing kita dan bukan jalan yang enggak pernah kita lalui. Jalan yang ma'ruf. Ghilana kata, suka iseng atau mengganggu musafir yang dalam perjalanan. Mungkin obatnya adzan. Al-muhim yang Rasulullah ingkari di sini wala ghaul, bahwa jangan kalian takuti para ghilan ini. Nah, dan dia tidak bisa kemudian menampakkan wujudnya berubah-ubah menjelma sebagai ini, menjelma sebagai itu sehingga ditakuti di perjalanan nanti nampak sebagai ini, nampak sebagai itu. Ini yang diingkari dan dinafikan oleh Rasulullah, wala ghaul. Adzan, mereka akan lari. Nas'alullah al-afiyah wa salam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa alhamdulillah.